Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah, jalan hidup seorang muslim itu sudah jelas adalah mati bersama Islam. Ujung perjalanan muslim tidak perlu diragukan lagi. Hanya ingin mati bersama Islam dan membawa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di balik kematian bersama Islam, setelah hidup setia bersama Islam, juga sudah jelas surga tempatnya yang abadi. Karenanya, ittaqullah. Dalam proses menjalani ketaatan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadapi tantangan dan rintangan, percayalah ujungnya pasti menang. Pahit, getir, kekurangan dan luka, bahkan kehilangan harta dan nyawa hanyalah sebuah dinamika untuk mencapai titik terang yang namanya kemenangan, keberhasilan dan kemuliaan. Sebaliknya, ketika kita sudah berpaling dari Islam, merasakan ancaman manusia seperti ancaman Tuhan, merasakan tekanan manusia seakan-akan sama dengan tekanan Tuhan, adalah menunjukkan jiwa-jiwa yang lemah dan kurang yakinnya keimanan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Teruslah bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya dan jangan pernah mundur walau selangkah kecuali untuk sebuah siasat. Silakan, dan ini adalah juga bagian daripada syariat. Sidang jemaah, tema khutbah Jumat pada hari ini seputar kepemimpinan di Indonesia. Usai proses seleksi pilkada 2018 nanti, secara garis besar efek daripada gairah umat Islam pasca 411 dan 212 inilah hasilnya. Beginilah dinamikanya. Lalu bagaimana cara memilih pemimpin ke depan, khususnya dalam konteks 2018 dan 2019 ini, sesuai syariat dan tentu juga sesuai dengan konteks keindonesiaan atau kearifan lokal kita. Di awal khutbah saya ingin mengutip sedikit kearifan lokal Melayu dalam memilih pemimpin. Yang disebut pemimpin ialah orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, bagaikan pohon di tengah padang, yang jauh mula nampak, yang dekat mula bersua, rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung, besar batangnya tempat bersandar, kokoh akarnya tempat bersilah. Ini sebuah hikmah Melayu yang secara umum merangkum beberapa karakter kepemimpinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ada, Negara Kesatuan Republik Indonesia ada, adalah sekumpulan dari serumpun Kesultanan dan Kerajaan Islam Melayu. Sehingga bangsa Indonesia yang berbahasa satu juga bersumber dari bahasa Melayu. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat Melayu adalah seorang individu yang rela melakukan apa saja demi rakyatnya, tentu didasari oleh nilai-nilai filosofi agama. Tidak mungkin orang Melayu keluar dari nilai-nilai agamanya. Orang Minangkabau bilang, kalau ada orang Minang meninggalkan Islam, hilanglah Minangnya, tinggal kabaunya, kerbau dia sebetulnya. Karena sudah kehilangan kearifan Islamnya dari kata Minangnya itu. Ketika susah, pemimpinlah yang paling terdahulu merasakan dibanding rakyatnya atau bawahannya. Sebaliknya, ketika senang, pemimpinlah yang paling terakhir merasakan setelah rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, silakan terjemahkan sendiri soal kepemimpinan kita ini. Pemimpin itu dalam pantun Melayu bercakap lurus, berkata benar, pantang sekali berlaku kasar, ramah kepada si kecil dan besar, tahu menimbang, bijak menakar. Ujian pertama calon pemimpin dalam kearifan lokal Melayu adalah dalam keluarga sanak famili, bila lulus teruslah main, kalau gagal lubang digali. Saya ulangi, jika satuan terkecil dari sebuah masyarakat yang bernama rumah tangga tidak mampu dia pimpin, kata orang Melayu, ujian pertama calon pemimpin adalah dalam keluarga sanak famili, bila lulus teruslah main, kalau gagal lubang digali. Sidang jemaah rahimakumullah, ini kearifan lokal singkat yang harusnya seperti ini pemimpin di Indonesia ini. Tapi demokrasi liberal, ideologi sekuler telah terlalu jauh merasuk. Ditambah lagi tiga berhala penghalang lahirnya pemimpin peradaban Islam khususnya Melayu. Yang pertama adalah berhala polling, survei yang bisa dibuat-buat itu, yang bisa direkayasa itu, yang bisa digiring opini itu atas nama survei. Survei tidak lagi dipegang dan dikendalikan oleh intelektual-intelektual yang lurus. Survei sudah banyak dikendalikan oleh pelacur-pelacur intelektual. Ya, pelacur intelektual lebih hina daripada pelacur seksual. Karena pelacur seksual tidak punya pilihan untuk memenuhi isi perutnya. Tetapi pelacur intelektual bukan cuma punya pilihan, tetapi dia sangat berbahaya dan menyesatkan opini publik. Berhala kedua, penghalang lahirnya peradaban hebat di Indonesia ini adalah berhala uang. Ada uang dan cukup banyak, bisa maju. Tidak punya uang, tinggal di tempat. Saudara-saudara, benar, tidak mungkin bisa menjadi pemimpin kalau tidak punya uang. Dan harus punya kekuatan menggali sumber-sumber daya, harta. Sebab Islam menganjurkan wajahidu bi amwalikum dulu, baru anfusikum. Tidak bisa hanya modal nekat, modal masa minta jadi pemimpin. Kalau Anda tidak punya kemampuan mengelola harta dan mencari harta buat umat, maka umat akan tetap kelaparan. Dan umat tidak cukup hanya dengan makan idealisme propaganda seorang pemimpin. Dia harus memuaskan rohani rakyatnya, tetapi juga harus mampu mengenyangkan perutnya. Agama mengajarkan itu, tetapi apa yang terjadi sekarang adalah bahwa uang telah menjadi standar ukuran seseorang bisa maju atau tidak bisa maju dalam pilkada. Berhala ketiga adalah berhala koalisi partai. bukan syura. Sungguh ini sudah jauh menyimpang dari dasar negara. Bahkan setelah MPRRI, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak lagi berperan dalam memilih kepemimpinan dan menentukan kepemimpinan ketika Indonesia betul-betul sudah masuk ke dalam pemilihan yang bersifat liberal, disitulah Indonesia berada dalam persimpangan kekacauannya. Sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana panduan agama? Dan bagaimana pula mestinya kearifan lokal orang Indonesia, khususnya yang terinspirasi dari masyarakat Melayu ini, dalam memilih pemimpinnya di 2018 dan di 2019. Secara syar'i, yang pertama kali dijadikan pegangan untuk memilih pemimpin adalah syura, musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Ciri khas suatu keputusan didasari syariat atau tidak, ciri khas sebuah lembaga dan organisasi didasari oleh Islam atau tidak adalah apakah ada syura di situ, apakah ada musyawarah di sana. Anda punya perusahaan, Anda punya organisasi massa atau organisasi kepemudaan atau apa saja, dalam mengambil keputusan dan keputusan itu bernilai syariat dan berkah serta mendapatkan perlindungan Allah atau tidak, termasuk memilih pemimpin di pilkada, adakah musyawarah di sana? Jika tidak, maka Anda sudah melangkah dengan cara yang keliru. Sidang Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama, musyawarah. Siapa yang diajak musyawarah? Umar radhiyallahu an ketika menjadi khalifah mencontoh seniornya Abu Bakar. Abu Bakar mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu menjalankan yang namanya prinsip syura. Dalam berbagai hal selalu bermusyawarah bersama para sahabatnya. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh nasional, jangan mendahului Tuhan dalam memilih pemimpin hanya karena kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan kelompok atau partainya. Bisa bahaya negara ini. Tidak akan mendapatkan limpahan yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebab pilihanmu didasari oleh dasar yang sangat lemah dan rapuh. Kepada tokoh nasional, tokoh umat, tokoh adat, jadi cari pandai nilik mama kalau dalam bahasa Minang Melayu. Hampir seluruh adat di Indonesia ini sudah punya prinsip-prinsip dalam memilih pemimpinnya yang disebut dengan syura. Tapi belakangan setelah masuknya nilai-nilai sekuler dalam pemikiran para tokoh dan masuknya sistem liberal, maka hancurlah sistem ini. Masyarakat Melayu juga punya prinsipnya sendiri. Misalnya, kalau orang Papua juga punya bahasa sendiri, orang Minang punya bahasanya sendiri, orang Melayu juga punya istilahnya sendiri. Misalnya orang Minang punya prinsip tiga tungku sajarangan, tiga batu satu panci. Tiga batu satu panci ini, jika semua bersatu setelah bermusyawarah, maka kokohlah panci di atas untuk menanak nasi dan memasak sayur serta lauk pauk itu. Jadi yang wajib bermusyawarah di Indonesia ini, kalau mengambil prinsip-prinsip syura dalam Islam, saudara-saudara, saking pentingnya musyawarah di dalam Al-Quran, dia ditempatkan di antara dua rukun Islam yang penting. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dan mereka-mereka yang menyambut seruan Tuhannya, yang tunduk melaksanakan titah-titah Tuhannya, adalah orang yang mendirikan salat, yang bermusyawarah dalam memutuskan urusan mereka, dan kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan memberikan, menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Bayangkan, musyawarah, syura, bernilai ibadah. Ketika keputusan diambil sudah berdasarkan syura, walaupun hasilnya tidak memuaskan bagi beberapa orang, percayalah, Allah, malaikatnya yang akan menuntun perjalanan pemimpinmu, yang akan menuntun perjalanan keputusanmu kepada ar-rusyd, sesuatu yang baik untuk duniamu dan sesuatu yang baik untuk agamamu, sesuatu yang baik untuk duniamu dan sesuatu yang baik untuk akhiratmu. Saking pentingnya syura wal musyawarah itu, majelis permusyawaratan rakyat itu. Yang sekarang setelah amandemen undang-undang, ompong giginya dalam menentukan pemimpin Indonesia ini. Karenanya para tokoh, ilmuannya, terutama kalangan ulamanya, praktisinya, terutama kalangan tokoh politik umat, dan tokoh-tokoh umat yang lain termasuk tokoh adat, wajib bermusyawarah dalam memutuskan hal-hal besar di daerahnya masing-masing, di pilkada ini khususnya. Akan disebut pengkhianat jika ada musyawarah bersama sudah diputuskan lalu dia mengambil keputusan lain sebagai pemimpin, maka dia wajar ketika dituduh sebagai pengkhianat dan dia telah menyimpang dari aturan agama. Saking pentingnya musyawarah itu. Wa amruhum syura bainan bainahum. Dan yang menarik, sidang jemaah rahimakumullah, apapun tekad keputusan yang akan kamu ambil sebelum musyawarah, lemah di hadapan agama. Dan ingat, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lihat, yang namanya tekad itu baru boleh diambil, yang namanya tekad baru boleh dijadikan pegangan setelah musyawarah. Tidak ada tekad sebelum musyawarah, karena ayatnya wasyawirhum fil amr. Musyawarah dulu baru fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Tekad kuat itu datang setelah musyawarah. Tidak bisa tanpa musyawarah. Ada banyak kasus kalau kita ingin ceritakan di masa Rasulullah SAW, bahkan sampai kasus gosip di keluarga Rasul. Rasul bertanya dulu kepada Ali dan Usama dalam mengambil keputusan. Padahal itu masalah pribadi, masalah keluarga Rasul yang sangat sensitif. Untuk mengambil keputusan, Rasulullah SAW bermusyawarah dulu kepada Ali dari pihak keluarga dan Usama dari pihak luar keluarga, supaya keputusan menjadi jernih. Dan kalau sudah diputuskan dan akhirnya diputuskan kepada mereka yang sesuai dengan agama, maka diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, musyawarah di dalam Islam hanya untuk hal-hal yang bersifat mubah. Ingat baik-baik. Tidak boleh bermusyawarah untuk urusan-urusan yang sudah jelas halal haramnya. Karena yang menentukan sesuatu halal dan haram adalah hanya Allah dan Rasulnya. Tidak boleh musyawarah menganulir kebenaran absolut dari Allah dan Rasulnya. Belakangan ini, rancangan undang-undang tentang KUHAP di DPR yang rencananya tanggal 5 Februari akan disahkan, ada satu poin yang sangat berbahaya di pasal 249 kalau tidak salah, tentang homoseksual dan lesbian yang cara berpikirnya murni sekali dengan cara-cara pandang lesbian, gay, bisex, transgender, intersex, bahkan sampai kepada queer. Bagaimana mungkin DPR mengambil keputusan berdasarkan hukum internasional yang sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Melayu, lokal bangsa Indonesia, apalagi nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh bangsa ini sebagian besarnya. Pengkhianatan telah dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI kalau sampai mengetuk palu rancangan undang-undang yang jelas-jelas bertentangan, bahkan semua agama bertentangan dengan yang namanya homoseksual itu. Maka DPR kehilangan fungsinya ketika tidak mengajak musyawarah tokoh-tokoh yang berkompeten dalam bidang seperti ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Panjang kalau kita ingin membahas soal musyawarah, tetapi dari mimbar Jumat ini yang mudah-mudahan tersebar ke seluruh Indonesia, 2018 dan 2019, tokoh, kalau dalam bahasa agama, Umar radhiyallahu anhu menjadikan para qurra masyurah yang pertama kali diajak bicara oleh Umar untuk mengambil keputusan. Selain al-qurra, ada istilah al-umana, ada istilah al-fudala. Yang harus diajak bermusyawarah tentu bukan sembarang manusia. Yang seperti sekarang terjadi, one man, one vote, ini sangat berbahaya. Inilah liberalisme itu. Yang boleh diajak berbicara adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, terutama kuat dalam ilmu agamanya. Yang kedua adalah tokoh-tokoh yang punya pengalaman di bidangnya, sesuai dengan keputusan yang akan diambil. Dan orang-orang yang memang punya cara pandang yang bijaksana dan luas spektrumnya dalam mengambil keputusan. Tidak sembarang orang bisa diajak bermusyawarah. Baru yang kedua, dalam menentukan pemimpin ke depan, lihat siapa. Jangan terlalu loyal kepada lembaga atau partainya, jangan. Perhatikan dulu siapa yang akan memimpin kita ini. Jangan terlalu terpengaruh dengan peci dan sorbannya, karena sebentar lagi di musim pilkada banyak orang yang selama ini tidak punya peci dan tidak terbiasa pakai sorban, tidak pantas untuk berdiri di mimbar-mimbar berwibawa. Sekarang ini hanya karena uang dan jaringan bisa menguasai masjid-masjid, bahkan mendapatkan kedudukan terhormat di masjid. Padahal jelas sekali ayatnya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya sampai walam yakhsha, tidak boleh takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini politisasi masjid oleh mereka-mereka yang tidak pantas berada di mimbar yang sangat berwibawa itu akan muncul nantinya. Jangan gampang terkecoh. Apa yang harus kita lakukan? Calon pemimpin yang harus kita pilih, jelas track record-nya, apa yang sudah pernah dia lakukan untuk Islam dan apa agenda ke depan untuk menjaga Islam dan umat Islam. Dari sisi keislaman kita tentu otomatis untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Lihat itu, track record-nya. Apa yang sudah dia perbuat selama ini untuk Islam dan keberpihakannya kepada umat Islam, dan otomatis keberpihakannya kepada Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, apa agenda dia untuk Islam dan umat Islam? Seperti saya katakan di awal khutbah Jumat ini, hidup kita ini, mati dan hidup kita ini, pengorbanan kita ini, li'izzil Islam wal muslimin. Ini pesan penting dari setiap sholat Jumat yang dianjurkan dalam agama, terutama dalam pesan takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi sayang, usai sholat Jumat, umat Islam kembali tersekulerkan lagi. Baru yang ketiga, pilih kriteria berdasarkan kelompok Anda, lembaga syuro kecil Anda, ormas Anda, partai Anda, silahkan. Tapi jangan itu nomor satu. Syuro untuk kepentingan yang lebih banyak, calon yang berpihak kepada Ezul Islam wal Muslimin. Baru yang ketiga, silahkan. Pilihan yang terakhir itu berdasarkan kepentingan-kepentingan kelompok. Ketika itu untuk maslahat-maslahat yang baik, tidak ada salah. Tapi jangan nomor tiga ini di nomor satu kan. Jangan. Anda kehilangan legitimasi secara syar'i di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan di hadapan al-Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, Ghairil maghdubi alayhim, Waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kalau kita berpegang kepada garis takwa, kita pasti menang. Garis-garis takwa dalam memilih pemimpin jelas sekali. Satu, umat Islam harus mengikhlaskan niat dalam memilih pemimpin, jauhi kepentingan pribadi. Dua, umat Islam harus bersatu. Harus bersatu. Yadullahi ma'al jamaah. Kalau kita mengikuti garis-garis takwa, umat Islam di Indonesia nggak perlu kerja keras, cukup bersatu saja, insya Allah datang keberkahan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu bertikai, tidak perlu saling ancam, tidak perlu banyak kedengkian di dalam hati kita. Allah akan bimbing hati kita semua kalau kita bertakwa kepadanya, ikhlas, tidak punya kepentingan-kepentingan pribadi. Dua, bersatu dan teruslah bersatu. Dan yang ketiga, dahulukan kepentingan agamamu, setelah itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tawakallah, biar Allah yang akan mengendalikan semuanya. Sebab yang menentukan Indonesia bukanlah yang berada di eksekutif, legislatif atau yudikatif. Yang menentukan adalah Allah Al-Khaliq, Allah Al-Qadir, Allah Al-Hakim, Allah Al-Malik, Malikul Mulk. Yakinlah, gak usah terlalu resah, jalani prinsip takwa ini. Insya Allah umat Islam, bangsa Indonesia akan dimenangkan dari berbagai hal yang bakal menghancurkan dan memundurkan Indonesia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ala sahabati ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in alahum ihsanin ila yawmiddin. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين واصلح ولاة المسلمين واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم وحد صفوف المسلمين لما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.